بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى ما بعد أخواتي في الله saudariku yang saya muliakan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat fi talabil ilmi, nikmat dalam mempelajari agama Allah, kemudahan untuk bisa memahami syariat Allah dan Rasulnya. Tentunya hal ini merupakan nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat dunia yang kita rasakan, nikmat harta, nikmat anak, dan nikmat yang lainnya. Oleh karena itulah selayaknya dan sepantasnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pengajian kita insyaallah membahas tentang sifatul mar'ati salihah, sifat-sifat wanita salihah, dan tentunya sangatlah banyak sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wanita yang salihah, istri yang salihah. Dan sebelum kita masuk menyebutkan di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh wanita salihah, maka kita akan menyebutkan keutamaan wanita salihah atau istri yang salihah yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba', tunkahul mar'atu li arba'in, seorang wanita dinikahi karena empat perkara. Seorang wanita dinikahi karena empat perkara. Limaliha walihasabiha wajamaliha lihasabiha walinasabiha walijamaliha waladiniha fadhar bidhatid din saribat siadak. Seorang wanita dinikahi karena empat perkara. Yang pertama kata Rasulullah SAW, yaitu karena hartanya. Yang kedua karena nasabnya, berasal dari keturunan yang baik. Yang ketiga karena kecantikannya. Dan yang keempat adalah karena agamanya. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada seorang yang hendak menikahi wanita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fadwa bidhatid din, maka pilihlah karena agamanya. Taribat yadak, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan yang akan didapatkan oleh seorang lelaki yang telah memperoleh sebaik-baik perhiasan dunia, yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, sebagaimana datang dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata', wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa khairu mata'id dunya," dan sebaik-baik perhiasan dunia, sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ini, adalah al-mar'atu salihah, adalah wanita yang salihah, istri yang salihah. Naam. Ketika seseorang mendapatkan istri yang salihah, ketika ada wanita salihah di sebuah rumah, maka hal itu merupakan tanda kebahagiaan yang ada di dalam rumah tersebut. Sebagaimana hal itu telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya, sahih Ibn Hibban, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني وأربع من الشقاوة الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء. نعم. Rasulullah SAW menyebutkan empat perkara, yang mana keempat perkara ini kata Rasulullah, arba'un minas sa'adah, empat perkara yang termasuk dari tanda kebahagiaan yang diperoleh oleh seseorang. Ketika dia memiliki empat hal ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Yang pertama kata Rasulullah, al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Lagi-lagi Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ketika seorang memiliki istri yang salihah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Dan tentunya istri yang salihah, wanita salihah, memiliki sifat-sifat yang mulia yang akan diterangkan insyaallah taala. Kemudian tanda yang kedua kata Rasulullah SAW, atau perkara yang kedua yang termasuk dari kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang, yaitu wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Nah, kemudian yang ketiga wal jarus salih, tetangga yang baik, tetangga yang baik. Demikian pula kemudian tanda yang keempat atau perkara yang keempat adalah al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ada empat perkara pula yang termasuk dari tanda kesengsaraan yang ada pada seseorang, yaitu yang pertama ketika dia memiliki al-jarus su, tetangga yang buruk, tetangga yang buruk perangainya, yang mana tetangga yang buruk ini bisa memberikan pengaruh kepada istrinya, memberikan pengaruh kepada seorang wanita. Nah, oleh karena itu Rasulullah membimbing kepada kita agar kita mencari tetangga yang baik, karena tetangga sangat memberikan peran yang besar terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, anak-anak kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dari tanda kesengsaraan yang pertama adalah tetangga yang buruk, bukan wanita yang tidak saleha. Para ulama menerangkan hal itu disebabkan karena tetangga yang buruk ini sangat memberikan peran besar kepada seorang wanita, memberikan pengaruh yang besar. Betapa banyak kita dapati seorang wanita yang baik perangainya, yang bagus akhlaknya, bisa berubah keadaannya disebabkan karena mendapatkan tetangga yang buruk yang selalu memberikan pengaruh terhadap dirinya. Kemudian di antara tanda yang kedua, kata Rasulullah, dari tanda kesengsaraan yang ada pada seseorang, yaitu wal mar'atu su, ketika dia memiliki istri yang buruk perangainya, istri yang tidak salihah. Kemudian yang ketiga, wal maskanu dhayyiq, tempat tinggal yang sempit. Dan yang kemudian yang keempat adalah al markabus su, kendaraan yang buruk, kendaraan yang tidak nyaman. Nah, demikianlah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara keutamaan yang didapati oleh seorang wanita yang salihah, istri yang salihah. Nah, oleh karena itu beruntung, keberuntunganlah bagi seorang suami yang mendapatkan istri yang salihah, mendapatkan wanita yang salihah yang tinggal di dalam rumahnya. Nah, oleh karena itulah akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah engkau mengetahui betapa mulianya dan tingginya kedudukan wanita yang saleha, demikian pula istri yang saleha, oleh karena itu bersemangatlah, bersemangatlah kalian untuk berada di barisan wanita yang saleha. Bersemangatlah kalian untuk menjadi wanita yang salihah. Karena wanita yang salihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia ini. Dan begitu banyak perhiasan dunia. Namun Rasulullah menerangkan bahwasanya sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah, wanita yang salihah. Naam. Demikian pula Rasulullah menerangkan bahwasanya wanita salihah adalah merupakan tanda kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang ketika dia memiliki pasangan yang salihah. Tentunya menjadi wanita yang salihah tidaklah mudah, karena wanita salihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan di antara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh wanita yang salihah, yang merupakan cerminan bahwasanya dia adalah sosok wanita yang salihah, istri yang salihah. Sebelum kita menyebutkan sifat-sifat wanita salihah, ketahuilah pula bahwa ya akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW telah menerangkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau bersabda, menyebutkan bahwasanya mayoritas penduduk neraka adalah dari kalangan para wanita. Di dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, "Wa kuntu ala babin nar." Saya berdiri di pintu neraka. "Fa idza 'ammatu man dakhalaha an-nisa." Maka ketika itu yang memasuki neraka mayoritasnya adalah dari kalangan para wanita. Dan dalam hadis yang lainnya, hadis Imran bin Husain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan, "Ittala'tu fil jannah faraitu akthar ahli al-fuqara, wa ta'atu fil nar faraitu akthar ahliha an-nisa." Aku menengok ke dalam surga, maka saya melihat penduduk neraka, penduduk surga yang paling banyak, mayoritas penduduk surga adalah dari kalangan orang-orang miskin, al-fuqara. Dan saya melihat, menengok ke dalam neraka, maka saya pun melihat mayoritas penduduk neraka adalah dari kalangan para wanita. Oleh karena itulah, hendaknya wahai para wanita, wahai para ummahat wal akhawat, bersemangatlah kalian untuk menjadi wanita yang salihah, agar kalian terhindar dari ancaman yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya penduduk neraka yang paling banyak adalah dari kalangan kalian wahai para wanita. Berarti menunjukkan bahwasanya penduduk neraka yang, penduduk surga yang paling sedikit adalah dari kalangan kalian wahai para wanita. Maka tidak ada jalan lain agar kalian bersemangat untuk menjadi seorang wanita yang salihah di dunia ini, dan menjauhkan diri kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan dan semoga dirahmati Allah, di antara sifat dari sifat-sifat wanita yang salihah, yang pertama adalah bersemangat di dalam menuntut ilmu, bersemangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bersemangat dan menaruh perhatian yang serius di dalam mempelajari agama Allah, di dalam mencari ilmu. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam sebuah hadis diterangkan bagaimana para sahabat atau istri-istri para sahabat Nabi SAW, para sahabiyah, mereka meminta waktu kepada Rasulullah SAW untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW, mereka menginginkan agar Rasulullah mengajari mereka dalam urusan agama mereka. Demikianlah para sahabiyah. Nah, hendaknya kalian mencontoh dan meniru para sahabiyah yang mereka sangat bersemangat untuk mempelajari agama Allah, memberikan perhatian yang serius, meluangkan waktu untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mempelajari agama Allah, seseorang akan terbimbing dengan bimbingan yang benar, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Naam. Maka di antara sifat yang dimiliki oleh wanita yang salehah adalah mereka adalah wanita-wanita yang bersemangat memberikan perhatian yang serius untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi dan dorongan untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala pula telah menjelaskan keutamaan yang akan diraih bagi seorang yang mencari agama Allah, menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala pula mendorong untuk berlomba-lomba meraih ilmu, yang dengannya seseorang akan mengerti perkara yang Allah halalkan, dia akan mengerti perkara yang Allah haramkan, dia akan mengerti jalan-jalan petunjuk, dan akan mengerti dan berusaha menjauhkan diri dari jalan-jalan kesesatan. Dengan ilmu itu, seseorang akan berusaha menempuh jalan-jalan surga dan menghindarkan diri dari jalan-jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Dan sekian banyak lagi. Keutamaan yang akan diraih bagi seorang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, selain daripada pahala yang besar yang Allah persiapkan. Kenikmatan yang abadi. Kemudian pula kemenangan yang besar. Tidakkah kita sering membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu dengan sekian derajat. Para ulama menerangkan bahwasanya ketinggian derajat yang Allah berikan kepada seseorang di dunia ini yaitu dengan kedudukan yang tinggi. Jadi secara maknawi, adapun tentunya ketinggian derajat Allah berikan kepada mereka kedudukan yang tinggi di akhirat kelak nanti. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Dan yang maksud dengan ilmu adalah al-ilmu asy-syar'i. Ilmu asy-syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat Allah. Ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW ala fahmi salatil ummah. Yang dipahami sesuai dengan pemahamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu kaum atau kaum-kaum dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Qur'an, dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan yang lainnya juga dengan sebab ilmu, dengan sebab Al-Qur'an tersebut. Oleh karena itulah diterangkan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat narfa'u darajati man nasya', kami akan mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, kata Allah, yaitu dengan ilmu. Dari Zaid bin Aslam ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, bil-ilm, kami angkat derajat, kami akan mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, yaitu dengan ilmu. Nah, dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah menyebutkan bahwasanya tidak ada ketinggian derajat setelah kenabian yang lebih utama daripada ilmu. Tidak ada ketinggian derajat setelah kenabian yang lebih utama daripada ilmu. Oleh karena itulah Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan berupa ilmu, bukan tambahan harta. Perhatikan ya ummah wal akhawat, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada nabinya Muhammad SAW untuk meminta tambahan ilmu. Nah, bukan tambahan harta. Sebagaimana Allah perintahkan nabinya dalam surat Thaha ayat yang 114. Allah berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilma." Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan ya Muhammad, "Rabbku, wahai Rabbku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah untukku ilmu." Wa hadha mimma yadullu ala syarafihi. Dan hal ini menunjukkan akan kemuliaan ilmu tersebut. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan tentang ayat ini. Kata beliau, "Wadhhu ad-dalalati fi fadl al-'ilmi." وَوَاضِحُ الدَّلَالَةِ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمَرْ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم بِطَلَبِ الْأَزْدِيَادِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنَ الْعِلْمِ. Penunjukan yang jelas tentang keutamaan ilmu ya, dari ayat yang mulia ini ya, dalil yang sangat jelas yang menunjukkan akan keutamaan ilmu, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dari sesuatu melainkan dari ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan dari sesuatu kecuali dari ilmu, menunjukkan akan keutamaan ilmu. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ilmu yang kita pelajari ini adalah merupakan jalan yang akan memudahkan langkah kaki kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, "At-tariq al-hissi aw al-ma'nawi." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, apakah jalan usaha atau upaya itu adalah yang sifatnya hissi, yang dirasakan oleh panca indera, seperti seorang yang menempuh jalan ya, dari rumahnya menuju ke tempat majlis ta'lim, nah, adalah merupakan upaya, usaha, tariq. Nah, demikian pula seseorang yang ketika hadir di majlis ilmu mencatat ilmu, nah, dari fawaid yang disampaikan, yang juga Rasulullah SAW telah memerintahkan, "Qayyid al-ilma bil kitabah," ikatlah ilmu itu dengan catatan. Ya, makanya di antara upaya hissi yang ditempuh oleh seseorang, adapun upaya ma'nawi adalah dengan bersabar di majlis ilmu, memperhatikan, menyimak dengan seksama Ya. Tidak menyibukkan sesuatu yang melalaikan dia dari ilmu tersebut. Ketika ilmu disampaikan, tidak kemudian dia menyibukkan dirinya dari perkara-perkara yang melalaikan dari ilmu. Nah, tidak membuat status. Nah, tidak. Nah, melakukan perkara-perkara yang melalaikan dari ilmu. Nah, dia menyebarkan dirinya di majlis tersebut dalam rangka untuk mencari ilmu. Man salaka tariqan yartadisu fi ilman. Barang siapa yang menempuh satu jalan, barang siapa yang menempuh satu upaya, barang siapa yang menempuh satu usaha, apakah upaya hissi ataukah ma'nawi yang telah kita sebutkan tadi, yartadisu fi ilman, dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mencari ilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Nah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya di masa tersebut. Nah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar keutamaan yang Allah persiapkan bagi seorang yang bersemangat memberikan perhatian yang serius. Nah, menyempatkan waktunya untuk talabul ilm, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Terlebih lagi kalian wahai para ummahat wal akhawat, di sela-sela kesibukan kalian yang begitu banyak, nah, kalian berusaha menyempatkan diri, nah, untuk mempelajari agama Allah, untuk mendapatkan keutamaan yang banyak, keutamaan yang besar yang telah disebutkan Rasulullah SAW. Dan kalian telah berusaha untuk menjadi seorang wanita yang salihah, karena di antara sifat wanita salihah adalah mereka, nah, wanita-wanita yang sangat bersemangat, nah, bersemangat untuk mempelajari agama Allah, bersemangat memberikan perhatian yang serius di dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu merupakan tanda kebaikan bagi seseorang, tidak kepada seorang muslim, demikian pula seorang mukmin, demikian pula terhadap seorang wanita. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Nam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, dan man di sini siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, masuk di dalamnya. Siapa saja yang Allah inginkan padanya kebaikan, nah, dan dalam seluruh kebaikan. Karena khairan di sini nakirah datang yang diawali oleh syarat. Nah, barang siapa yang Allah inginkan padanya seluruh kebaikan. Demikian makna hadis ini. Barang siapa yang Allah inginkan padanya seluruh kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia di dalam agama ini. Berarti kebalikan dari pemahaman hadis yang mulia ini, kata para ulama, nah, barang siapa yang Allah tidak pahamkan dia terhadap agama yang mulia ini, nah, maka berarti Allah tidak inginkan padanya kebaikan. Berarti Allah tidak inginkan padanya kebaikan yang banyak. Wal'iyadu billah. Nah, maka oleh karena itulah bersemangatlah kalian untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Nah, dan luruskan niat kalian semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah dalam setiap langkah kaki kalian. Dalam setiap langkah kaki kalian mempelajari agama Allah. Nah, ikhlaskan niat kita semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, dan tidak mengharapkan yang lainnya. Nah, karena Allah akan memberikan balasan, nah, yang besar dalam keikhlasan tersebut. Dan juga niatkanlah, nah, ikutkanlah niatmu di dalam mempelajari agama Allah dalam rangka mengangkat kejahilan, mengangkat kebodohan yang ada pada dirimu, ya ummahat wal akhawat. Dan ini merupakan niat yang baik bagi seorang yang mencari ilmu. sebagaimana yang disebutkan, yang terangkat oleh Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'dilhu syai'un liman sahat niyatuhu. Ilmu itu, mempelajari agama Allah, mempelajari ilmu, tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Liman sahat niyatuhu, bagi siapa yang bagus niatnya. Bagi siapa yang baik niatnya di dalam mempelajari agama Allah ini. Maka dikatakanlah kepada Imam Ahmad, qila kaifa dzak ya imam, bagaimanakah niat yang bagus itu wahai imam, ya Imam Ahmad, ya Aba Abdillah. Nah, maka Imam Ahmad mengatakan, yanwi raf al jahli an nafsihi wa ghairihi, yanwi raf al jahli an nafsihi wa ghairihi. Engkau berniat, nah, yaitu seorang yang berniat mengangkat kejahilan dari dirinya, yaitu dia berniat mengangkat kejahilan dari dirinya, kebodohan dari dirinya, dan kemudian dia berniat untuk bisa mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Nah, inilah niat yang baik. Nah, ketika kita mempelajari agama Allah, ketika kita telah berusaha mengikhlaskan niat kita semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan wajah Allah, pertemuan Allah, nah, dan semata-mata menginginkan agar kita termasuk dari golongan yang sedikit, wahai ummahat wal akhawat, nah, dari sekelompok wanita yang sedikit yang digolongkan oleh Rasulullah dalam hadis yang telah kita sebutkan. Nah, mereka yaitu wanita, nah, yang akan memasuki surga Allah jumlahnya lebih sedikit dan sangat sedikit, dan kebanyakan mereka para wanita, nah, adalah penduduk neraka Allah. Mayoritas penduduk neraka adalah para wanita. Nah, la hawla wa la quwwata illa billah. Akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketahuilah pula bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini ternyata memiliki keutamaan yang besar, tidak hanya membimbing kita dalam urusan agama kita, namun ternyata ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut ini memiliki banyak keutamaan yang lain. Di antaranya, para ulama menerangkan bahwasanya ilmu yang kita cari ini adalah merupakan kunci dari kunci-kunci rezeki. Adalah merupakan kunci, salah satu kunci dari kunci-kunci rezeki. Bagaimana kita ketahui, ya, dalam mengarungi kehidupan dunia ini, kita berusaha untuk mengais rezeki. Nah, kita telah menempuh sebab yang telah ditetapkan, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bekerja, berusaha mencari rezeki yang halal yang Allah tetapkan untuk kita. Namun di sana ada satu sebab yang akan memudahkan seseorang di dalam mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu. Sampai-sampai para ulama mereka mengatakan, min akbari asbabir rizki talabul ilm, termasuk dari sebab yang paling besar datangnya rezeki adalah mencari ilmu. Namun ilmu, jangan sampai disalahpahami, ya, bagaimana bisa, ya, seseorang hanya dengan mencari ilmu, ya, datang rezeki kepadanya. Ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu adalah merupakan salah satu jalan yang terbesar yang akan menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu adalah merupakan jalan yang terbesar, ya, yang menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidakkah kita sering mendengarkan firman Allah عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar kepadanya, memberikan jalan keluar dari setiap problem, dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Ternyata ketakwaan yang ada pada seseorang, hal itu adalah merupakan solusi, jalan keluar. Nah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap problem, dari setiap permasalahan yang dihadapinya dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Dan jalan untuk sampai kepada ketakwaan adalah dengan menuntut ilmu. Namun lagi-lagi kita ingatkan, engkau mencari ilmu, menuntut ilmu, ikhlaskan karena Allah. Ikhlaskan niatmu karena Allah. Jujurlah engkau dalam mencari ilmu agama Allah. Nah, terus koreksi niatmu. Nah, terus introspeksi niatmu. Karena niat yang jelek ini juga akan merusak rezekimu. Nah, yang menghambat rezekimu. Demikianlah seseorang yang baik dalam niatnya dalam mencari ilmu, yang mana ini adalah merupakan wasilah sampai kepada ketakwaan kepada Allah. Jalan yang akan menyampaikan dia kepada takwa Allah. Maka Allah akan memudahkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Sebagian orang gagal faham. Ya, terkadang dia menganggap rezeki yang dia dapatkan disebabkan karena kecerdasannya, disebabkan karena kepintarannya, disebabkan karena ya, kehebatannya dalam memanage sesuatu, dalam mengatur sesuatu ataupun yang semisalnya. Ya, itu karena upayanya, itu karena usahanya, itu karena demikian dan demikian. Dia hanya bergantung pada dirinya. Dia hanya selalu menyandarkan kepada kemampuannya. Nah, dia tidak menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur rezekinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur jatah rezekinya. Nah, dan tidak akan berkurang sepeser pun walaupun dia berusaha, ya. Bekerja siang malam untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Kalau Allah menetapkan hanya sekian, maka hanya sekian. Namun tentunya seseorang tidak boleh berpangku tangan. Ini perkara yang tercela. Dia harus bekerja, berusaha untuk mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan untuknya dari rezeki. Dan di antara sebab yang terbesar, ya, adalah dengan thalabul ilm. Yang mana dia merupakan jalan yang akan menyampaikan dia kepada takwa Allah. Nah, thalabul ilmi adalah kunci dari kunci-kunci rezeki. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Tidak pernah dia sangka-sangka. Nah, bisa jadi keadaan dia sekarang ini yang terkadang sebagai ummahat wal akhawat, ya, banyak mengeluh terhadap rezeki, terkait dengan rezeki. Nah, tidak pernah merasa puas dari apa yang telah Allah berikan kepadanya, padahal sungguh terlalu banyak, ya, terlalu banyak, dan banyak, dan sudah banyak Allah berikan kepadanya. Nah, begitulah, ya, tabiat wanita. Nah, mereka selalu merasa tidak puas, dan ini kebanyakan mereka, para wanita. Nah, tapi dalam hal kehidupan, dalam hal rezeki. Nah, intabihu. Nah, perhatikan wahai para wanita, hendaknya kalian menghindarkan diri dari sifat keluh kesah, terutama dalam hal rezeki. Yakinlah, ya, mantapkanlah keimanan kalian, teruslah. Nah, bersemangat dalam mempelajari agama Allah, teruslah. Nah, melaksanakan perintah-perintah Allah di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dan hanya mengharapkan pahala Allah, serta jauhi larangan Allah. Nah, juga di atas dirinya Al-Quran dan Sunnah, ya, karena takut akan siksaan dari Allah. Maka ketika engkau telah menempuh hal ini, ya, ketika engkau telah berusaha, berupaya dengan upaya yang telah Allah sebutkan, yang telah Allah ciptakan dari sebab-sebab yang zahir, maka yang berikutnya adalah sandarkanlah dirimu kepada Allah. Naam, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala engkau mengadu. Naam, terutama dalam hal rezeki, mintalah kemudahan kepada Allah. Naam. Dan tentunya di antara jalan yang akan menyampaikan hal tersebut adalah dengan thalabul ilmi. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Nah, dan ketahuilah, ya, jalan untuk sampai kepada takwa adalah dengan thalabul ilmi, dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah kita mengetahui keutamaan di dalam menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah diri kita, perbaikilah semangat kita di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari agama Allah. Sempatkan waktu kita duduk di majlis ilmu atau mendengarkan ilmu dari wasilah-wasilah yang ada di zaman kita sekarang ini. Begitu banyak kemudahan yang Allah berikan di dalam mempelajari agama Allah, maka jangan engkau sia-siakan wasilah tersebut. Pergunakanlah, nah, wasilah-wasilah yang ada, nah, di atas ketaatan kepada Allah, nah, untuk mempelajari agama Allah. Jangan sampai engkau hanya mempergunakan dari wasilah yang ada, kemudahan yang Allah berikan, dalam perkara-perkara yang Allah haramkan, yang mana hal itu juga, nah, menjadi penghambat rezeki, dan juga hal itu menjadi sebab melemahnya semangatmu dalam thalabul ilmi. Oleh karena itulah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW memberikan pesan wasiat kepada kita agar kita bersemangat terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah engkau terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu dalam urusan duniamu, lebih-lebih dalam urusan akhiratmu. Nah, terlebih dalam perkara agamamu. Nah, bersemangatlah engkau dalam thalabul ilmi. Nah, wasta'in billah, dan minta tolonglah engkau kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah engkau merasa lemah. Nah, maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nah, pergunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Nah, agar kemudian waktu yang ada mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan cara meluangkan waktu kita, kesempatan yang ada ini, nah, di dunia ini, untuk belajar, mempelajari agama Allah, dan tentunya setelah itu adalah mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan sebutkan di antara sifat wanita yang salihah pula, yaitu mereka adalah wanita-wanita yang sangat bersemangat mengamalkan apa yang telah mereka ketahui dari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan memberikan pertolongannya, nah, untuk bisa memahami agamanya. Dan kita memohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan dan kesilapan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhol.